Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatannya. Semata-mata dengan kenikmatannya lah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua istiqamah dan sabar di atas sunnah dan sabar di atas talabul ilm. Kemudian ikhwan fi din azakumullah, pada pembahasan di pertemuan pekan lalu kita telah memasuki hadis yang ke-15 di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Dan jika dia tidak mampu, hendaklah dia diam. Dalam penggalan hadis ini, kemarin kita sampaikan beberapa perkara, diantaranya yang pertama adalah pentingnya menjaga lisan. Lisan ini adalah ladang yang bisa kita gunakan untuk menanam kebaikan dengan kebaikan yang banyak, dan juga bisa disalahgunakan oleh pemiliknya sehingga dia menanam sesuatu yang sangat bermadharat untuknya. Nah, ini lisan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang atau untuk menunjukkan bahwasanya menjaga lisan itu sangatlah berat. Rasul menyatakan, "Man yadhman li ma baina lihyai wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang dapat menjamin untukku dia mampu menjaga yang ada di antara dua janggutnya, ya, yakni dua kumis dan jenggot yang di lisan, kemudian dia mampu juga menjaga apa yang di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku akan menjamin untuknya surga. Barang siapa yang dapat melakukan amalan ini, balasannya tidak sepele. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin untuknya surga. Ini menunjukkan tentang keutamaan menjaga lisan. keutamaan menggunakan lisan dalam perkara-perkara yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala ridha. Dan sebaliknya, lisan apabila tidak digunakan dalam perkara yang baik, wala'iyadzubillah, dapat menyebabkan kejelekan-kejelekan yang banyak pada seseorang, sehingga dia dalam hadisnya Mu'adz bin Jabal akan diseret untuk masuk ke dalam neraka di atas wajahnya. Wala'iyadzubillah. Kemudian selanjutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kemarin telah kita jelaskan tentang masalah memuliakan tamu, hanya saja tidak banyak. Insyaallah di majelis malam hari ini kita akan menukilkan beberapa pembahasan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, tatkala menjelaskan tentang memuliakan tamu. Lafaz ini, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, adalah salah satu lafaz yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membahasakannya dengan fala yu'dhi jarah. Janganlah dia mengganggu, janganlah dia menyakiti tetangganya. Ulama menjelaskan, dalam satu riwayat Rasul menyatakan hendaklah dia memuliakan tamunya. Dalam lafaz yang lain Rasul menyatakan jangan dia ganggu tetangganya. Itu semua menunjukkan bahwasanya min a'zami ikramil jar adamu adahum, termasuk daripada sebesar-besar perkara yang dengannya kita memuliakan tetangga kita adalah kita tidak memberikan kepadanya gangguan-gangguan. Gangguan secara fisik, atau gangguan kepada keluarganya, atau gangguan kepada hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan tatkala ditanya tentang dosa apa yang paling besar. Di antara dosa-dosa besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab di kala itu adalah salah satu gambaran seseorang yang menyakiti tetangganya. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyudzanbi a'zham?" Wahai Rasulullah, dosa apa itu yang paling besar? Maka Rasulullah menyatakan sallallahu alaihi wasallam, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Kamu jadikan untuk Rabbmu tandingan padahal dia adalah zat yang menciptakanmu. Yani syirik yang pertama. Tsumma ay, kemudian apa wahai Rasulullah? Rasul menyatakan, "An taqtula waladaka makhafata an ta'kula ma'aka." Dosa besar yang kedua yang paling besar adalah kamu membunuh anakmu karena takut dan khawatir dia akan makan bersamamu. Maknanya, kamu mengkhawatirkan kemiskinan pada dirimu dengan adanya anakmu itu, sehingga untuk memutus kemungkinan tersebut, kamu bunuh anakmu. Nah, ini adalah dosa besar yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Kemudian ditanyakan kembali, "Tsumma ay?" Kemudian apa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan ini adalah syahid yang ada bersama kita, dosa besar yang paling besar yang nomor tiga adalah antuzania halilata jarik. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salah satu bentuk gangguan terbesar seseorang kepada tetangganya adalah dia melecehkan kehormatan istri tetangganya tersebut dengan menzinainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gabungkan dosa tersebut, Rasul gandengkan dengan dosa syirik dan dosa pembunuhan. Syirik kepada Allah, dosa pembunuhan kepada anak sendiri. Kemudian yang ketiga adalah seorang berzina dengan seorang yang paling dicintai dan paling disayangi oleh tetangganya, yaitu siapa? Istrinya. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Bahkan dalam musnad al-Imam Ahmad dengan sanad yang kuat, juga dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dari Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul menyatakan kepada para sahabatnya, "Ma taquluna fi zina?" Bagaimana pendapat kalian tentang zina? Maka para sahabat pun mengatakan, "Haramun harramahullahu wa rasuluhu fa huwa haramun ila yaumil qiyamah." Zina ini adalah haram, Allah dan Rasulnya mengharamkannya, maka dia haram sampai hari kiamat nanti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali jawaban mereka itu yang sudah benar. Rasul menimpali jawaban mereka, li an yazniya rajulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imraati jari. Tatkala seseorang itu berzina dengan 10 wanita, dosanya itu jauh lebih ringan dibandingkan seorang itu berzina dengan istri tetangganya. Sungguh sangat mengerikan, ikhwan. Berzina dengan seorang wanita, ini dosa besar. Termasuk dosa besar yang paling besar. Disebutkan di bawah nomor 10 oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Namun ternyata di sana ada yang lebih besar dosanya. Sama-sama zina, akan tapi berkali-kali lipatnya lebih banyak dosanya. Yaitu tatkala seseorang melakukan gangguan kepada kehormatan istri tetangganya itu dengan berbuat zina dengan istri tetangganya tadi. Seandainya dia berzina dengan 10 wanita, jauh lebih ringan dosanya dibandingkan dia berzina dengan istri tetangganya. Ya dan billah. Kemudian Rasul menyatakan, qala fama taquluna fi sariqah? Kemudian bagaimana pendapat kalian tentang pencurian? Mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuannya dengan niat kezaliman. Maka para sahabat menyatakan, haramahallahu wa rasuluhu fahiy haram. As-sariqah, yakni pencurian adalah haram. Allah dan Rasulnya mengharamkannya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menimpal ucapan mereka yang sudah benar, li an yasriqa ar-rajulu min ashrati abyatin aisaru alaihi min an yasruqa min jari. Tatkala seorang itu mencuri barang-barang dari 10 rumah, banyak 10 rumah itu enggak sedikit. Tatkala seorang pencuri mencuri barang-barang dari 10 rumah, itu lebih ringan dosanya dibandingkan seorang mencuri barang dari tetangganya. Hadis ini, ikhwani fillah azzakumullah, menunjukkan tentang bagaimana Islam ini sungguh memberikan pemuliaan kepada tetangga seorang muslim. Dengan lafaz yang tadi kita sampaikan, barakallahu fikum, yaitu termasuk daripada sebesar-besar pemuliaan kita kepada tetangga kita adalah kita tidak memberikan gangguan kepadanya, gangguan kepada fisiknya, gangguan kepada keluarganya, dan gangguan kepada hartanya. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang sangat kurangnya iman seseorang yang dia mengganggu saudaranya secara umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya Abu Syuraih dalam sahih Bukhari, Rasulullah menyatakan, wallahi la yu'min Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Rasul bersumpah 3 kali dan mengulangi penafian iman dari seseorang sebanyak 3 kali. Menunjukkan betul-betul sangat kurang imannya. Siapa itu? Siapa orang-orang yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang sangat kurang kualitas dan kuantitas imannya? Rasul menyatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. 2 orang hidup bertetangga, contohnya saya dengan orang lain, ini contoh, saya tidak merasa aman dari gangguan tetangga saya. Saya khawatir apabila meninggalkan anak saya akan disakiti. Saya khawatir apabila meninggalkan istri saya akan disakiti. Saya khawatir apabila saya meninggalkan harta saya, takut ada rasa khawatir kalau harta saya diambil. Ini namanya orang yang tidak merasa aman dari gangguan tetangganya. Karena kemasyhuran si tetangga tadi dalam melakukan gangguan-gangguan kepada tetangga-tetangga yang lain, sehingga mendorong kita untuk khawatir. Nah, yang seperti ini barakallahu fikum adalah orang yang tidak beriman, yang Rasul sumpahkan sebanyak 3 kali dan dinafikan keimanannya alal akmaliyah itu sebanyak 3 kali juga. Dan ini barakallahu fikum tentunya umum tadi pada jasad seseorang, pada keluarganya, pada hartanya. Dan termasuk perkara yang diremehkan adalah memperdengarkan suara yang keras kepada seorang tetangga. Anda hidup berdampingan. Orang yang hidup berdampingan dengan Anda punya hak untuk tidak terganggu dengan apapun yang ada di rumah Anda. Termasuk itu adalah bacaan Al-Quran. Kita yakini bacaan Al-Quran adalah sesuatu yang afdol. Al-Quran afdalu zikir. Sebaik-baik zikir, semulia-mulia zikir adalah Al-Quran. Namun tatkala Anda membaca Al-Quran atau Anda menyetel suara qori yang sedang membaca Al-Quran dengan volume yang sangat keras, yang dapat mengganggu kenyamanan tetangga Anda, maka ini termasuk bagian daripada al-adza. Termasuk daripada bentuk gangguan. Ini Al-Quran padahal. Apalagi yang disetel bukan Al-Quran. Apalagi yang disetel adalah musik-musik, ya, nyanyian-nyanyian, lagu-lagu yang sama sekali tidak ada nuansa islaminya. Tentu yang seperti ini lebih-lebih dan lebih barakallahu fikum merupakan bagian daripada kezaliman kepada tetangga tersebut. Dan hati-hati, jika Anda telah melakukan kezaliman, Allah subhanahu wa ta'ala itu mengangkat hijabnya dari orang yang terzalimi. Maknanya orang yang terzalimi, doanya itu pasti Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Kalau Anda membalimi tetangga Anda, hati-hati. Jangan sampai engkau asik-asik di rumah mengeraskan suara ini dan itu, sedangkan anak dari tetangga Anda tidak bisa tidur, terganggu dengan suara yang Anda setel, sehingga dia terucap dari lisannya ucapan-ucapan yang mengandung doa kejelekan. Siapa yang kena? Seorang yang terzalimi, doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita lakukan perkara yang paling dapat memberikan pemuliaan kepada tetangga kita, yaitu dengan tidak memberikan gangguan kepadanya. Dengan tidak memberikan gangguan kepadanya. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita rajin salat malam, akan tapi lisannya tajam kepada tetangganya. Tetangga yang hidup berdampingan dengannya dirumpi, digosipin. Ada simpang siur sedikit tentang berita tetangganya, dibicarakan. Rasulullah ditanya, "Qila ya Rasulullah, inna fulanatan tusalli al-laila wa tusumun nahar." Wahai Rasulullah, ada si fulanah itu, dia rajin salat malam dan rajin puasa sunnah. Wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiraniha saliqatan. Tapi di lisannya ada sesuatu yang dapat mengganggu tetangganya itu. Yaitu apa? Lisannya itu saliqah. Lisannya tajam. Suka menghibahi tetangganya. Suka mengadu domba tetangganya. Berita yang simpang siur, belum diketahui kepastiannya, sudah diomongkan, disebarkan sana sini, gosip. Wanitanya rajin sholat. Sholat malam. Kalau sholat malam, sholat wajibnya jangan ditanya. Rajin puasa sunnah. Tapi tulisannya tajam. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "La khaira fiha." Tidak ada kebaikan pada orang tadi. Rasul tidak menganggap banyak sholatnya. Rasul tidak menganggap banyak puasanya. Akan tapi apabila ada satu perkara yang dapat mengganggu tetangganya tadi, di lisannya itu tajam, suka mengganggu, suka mengumpat, suka menghibahi, suka gosip kepada tetangganya, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita itu. Hiya finnar, dia di dalam neraka. Boleh ya Alhamdulillah. Dia di dalam neraka. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Tapi sebaliknya, ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna fulanatan tusalli al-maktubata wa tusumu Ramadan." Wahai Rasulullah, ada si fulanah itu, dia salatnya salat wajib. Ya, salat sunahnya enggak begitu rajin. Kemudian berpuasanya puasa Ramadan. Wala tu'dhi ahadan, tapi dia enggak pernah ganggu siapapun. Dengan lisannya dia tidak pernah menggibahi orang lain, dengan ucapannya dia tidak pernah mengadu domba orang lain apalagi tetangganya. Dia tidak mengganggu siapapun, tapi ibadahnya biasa-biasa saja. Salat sunnahnya enggak terlalu rajin, ya. Kemudian puasanya juga enggak terlalu sering. Dibahasakan dalam lafadznya, salatnya salat wajib, puasanya puasa Ramadan. Tapi dia enggak pernah ganggu siapapun. Tetangganya yang hidup berdampingan dengan dia tidak pernah terganggu dengan tingkah lakunya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Hiya fil jannah." Wanita itu ada di dalam surga. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mengganggu tetangga adalah sebuah kewajiban. Dan kewajiban itu nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perkara-perkara sunnah. Bukan artinya kita meremehkan perkara sunnah, enggak. Perkara sunnah bagus, akan tapi jangan juga dibarengkan dengan perkara-perkara yang di dalamnya dapat pelanggaran terhadap hak-hak Bani Adam. Seperti tadi hasilnya. Orang nabung perkara-perkara mustahab, dia sholat sunnah, puasa sunnah, rajin mengamalkan perkara-perkara yang sunnah, rajin. Tapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Lisannya ini tajam, ya finnar, dia dalam neraka. Sebaliknya orang itu sederhana, iktisad. Sholat wajib, kemudian puasanya Ramadan. Tapi lisannya bagus, dia bisa jaga. Ya fil jannah, dia dalam surga. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan batas daripada tetangga itu sesuai dengan uruf. Yani sesuai dengan kebiasaan kita di sini. Kebiasaan tempat setempat. Kalau di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tersabdakan dari lisan beliau, yang namanya tetangga itu adalah 40 rumah. Yang ada di sekitarmu 40 rumah itu tetangga. Kalau kita di zaman sekarang 40 rumah sebagai tetangga, ya, yang kalau kita masak kita bagi semuanya, ini namanya nanti undangan akikah, ya, karena banyak. Seandainya bagus, seandainya banyak yang bisa dibagikan, silakan. Nah, cuman kalau barakallahu fikum 40 rumah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini lingkupnya kecil, dikarenakan rumah-rumah di kala itu adalah rumah-rumah yang sangat sederhana. Mungkin di antara antum pernah mendengar tentang seperti apa sih rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Aisyah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tatkala menjelaskan tentang apakah menyentuh wanita itu dapat membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu, dalam hadis tersebut diceritakan oleh Aisyah tentang seperti apa tempat yang digunakan untuk sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahnya. Rasul itu kalau melakukan sholat, Aisyah sedang tidur. Ya, Aisyah sedang tidur radhiyallahu anha. Kalau beliau sujud, kakinya Aisyah ditekuk. Kakinya Aisyah ditekuk karena sempit. Kemudian apabila Rasulullah SAW berdiri, kakinya Aisyah kembali diluruskan lagi. Nah, di antara faidah yang disebut oleh para ulama tatkala membahas hadis ini, di samping pembahasan inti mereka yaitu menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, adalah bagaimana kesederhanaan yang ada pada Sayyidul Bashar. Kesederhanaan yang ada pada pemimpin manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak hidup dalam kemegahan, beliau tidak hidup sallallahu alaihi wasallam dalam foya-foya, tapi seperti inilah rumah beliau. Tempat untuk tidur, ya, tempat untuk sholat. Bahkan kalau satu ada masih ada yang sedang tidur di situ, sholatnya kalau sedang sujud kakinya digeser supaya muat, supaya kepalanya bisa menyentuh ke lantai. Khana fi din azakumullah. Oleh karenanya di antara Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan kalau 40 rumah di masa Rasulullah SAW ini wajar, sangat wajar dikatakan sebagai tetangga, karena memang gambarannya seperti itu rumah-rumah di masa dahulu. Kalau zaman sekarang halamannya aja luar biasa. Kalau dikatakan 40 rumah sebagai tetangga, ya mungkin tetangga kampung. Barakallahu fikum. Al-muhim, terkait dengan memuliakan tetangga, ini tentunya kita perhatikan al-aqrab fal-aqrab, yang lebih dekat rumahnya dengan kita, kemudian yang lebih dekat. Mampu semakin banyak kita muliakan yang lainnya, maka itu lebih bagus. Tapi jangan kelewatan. Yang rumahnya di sana dikasih, yang di samping rumahnya tidak dikasih. Ini keterlaluan. Ya, yang namanya memuliakan tetangga itu dari jarak yang terdekat, kemudian yang terdekat, kemudian terdekat terus itu. Sampai sebatas kemampuan yang kita punya. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Dikarenakan termasuk daripada jenis-jenis memuliakan tetangga, di samping tadi lah tidak mengganggunya, adalah kita memberikan yang kita mampu kepada tetangga tersebut. Al-ihsan ilal jar muwasatuhu inda hajatihi. Kata Ibnu Rajab, termasuk daripada jenis-jenis berbuat baik, berbuat ikram kepada tetangga, adalah kita membantunya tatkala dia membutuhkan sesuatu. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat Al-Hakim dan Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'. Bukanlah seorang mukmin dengan keimanan yang sempurna tatkala dia kenyang tapi tetangganya lapar. Ya, sekali lagi, bukan termasuk orang mukmin dengan keimanan yang sempurna, yaitu orang yang hidup dalam keadaan selalu kenyang, tapi tetangganya lapar. Rasul katakan ini bukan orang yang beriman. Di dalamnya ada isyarah bahwasanya membantu tetangga di antaranya adalah dengan memberikan kebutuhan yang dia butuhkan. Memberikan kebutuhan yang dia butuhkan berupa makanan, minuman, pakaian. Bila kita bisa membantu papannya, maka itu lebih bagus. Tayyib. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Dan juga dalam Al-Adabul Mufrad juga Al-Imam Bukhari menyebutkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah." Betapa banyak di hari kiamat nanti seorang yang bertetangga dia barakallahu fikum menghujat tetangganya. Seperti apa hujatannya? Fayaqul ya rabbi hadza aghlaqa babi duni famana ma'rufahu wa hay rabbu, tetanggaku ini menutup pintunya untukku, dia tidak memberikan kebaikannya untukku selaku aku adalah sebagai tetangganya. Ini perkara yang diadukan oleh seorang tetangga nanti di hari kiamat apabila dia ada punya tetangga yang tidak memberikan kebaikan untuknya tatkala dia membutuhkan. Ya, akan diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Muslim, dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad Al-Afwan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya yang ketiga adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu artinya juga hampir mirip dengan memuliakan tetangga. Yang paling utama adalah tidak mengganggu tamu tersebut dan memberikan tamu tersebut apa yang dia butuhkan. Dalam hadis Abu Syuraih riwayat Al-Bukhari Muslim, Abu Syuraih menyatakan, "Abu sarat ainaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasami'athu udhunaya hina takallama bihi qad. Kedua mataku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua telingaku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, 'Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu jaizatahu.' Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, jaizahnya. Yani dia menyediakan untuk tamunya apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan. Tatkala tamunya menginginkan ini, maka dia berikan itu selagi dia mampu. Ini namanya jaizah. Maka para sahabat radhiyallahu anhu mereka pun berkata, 'Wa ma jaizatuhu?' Wahai Rasulullah, sebanyak apa itu jaizahnya? Jadi kebutuhan yang betul-betul dia perlukan harus kita penuhi itu sampai kapan? Maka Rasul menyatakan, 'Yaumun wa lailah.' Satu hari dan satu malam. Tatkala bertamu di rumah Anda satu orang atau lebih dan tinggal satu hari satu malam, maka pada satu hari satu malam itu menjadi sebuah keharusan bagi Anda memberikan untuk tamu Anda apa yang dia butuhkan selagi itu masih di bawah kemampuan Anda. Qala wa dhiyafatu thalathatu ayyam, dan yang namanya bertamu itu adalah tiga hari. Ya. Yani barakallahu fikum, keharusan seseorang untuk memuliakan tamunya adalah tiga hari. Dan di sini ada juga tanbih bahwasanya apabila seorang bertamu, maka perhatikanlah berapa hari Anda bertamu. Batas tuan rumah wajib memuliakan Anda sebagai tamu adalah tiga hari. Kalau lebih dari itu, tuan rumah punya hak untuk melayani atau tidak melayani. Dan Rasul katakan, wa ma kana ba'da dzalika fa huwa shadaqah. Kalau tamunya ada di atas 3 hari, maka pelayanan di hari keempat seterusnya ini adalah sedekah. Dan sedekah ini bukan perkara yang wajib. Artinya, kalau seorang mau memberikan pelayanannya, ya silakan. Tapi kalau tuan rumah, kalau dia tega ya, mohon maaf, Pak. Bertamu sudah lebih dari 3 hari. Ini yang akan saya gunakan sebagai melayani Anda, untuk menjamu Anda, qadra sudah kehabisan. Ya ini, itu hak tuan rumahnya untuk tidak melanjutkan jamuan kepada tamunya itu. Dan sebagai tamu juga harusnya tahu diri. Gitu. Kalau dia sudah 3 hari bertamu, masih mau di situ, ya minta izin. Mohon maaf Pak, qadarullah masyafa'al, saya masih harus tertahan di sini karena saya sudah 3 hari. Ya, kalau Bapak mau menjamu alhamdulillah, kalau Bapak tidak menjamu juga tidak mengapa, saya pergi. Tapi kalau saya diberikan pilihan untuk membayar kepada sampean, kemudian sampean siapkan apa yang saya punya, maka tidak mengapa. Nah, ini juga sebagai tamu tahu diri. Jangan bertamu seenaknya 5 hari, 6 hari tanpa ada minta izin, padahal sudah di atas 3 hari. Tuan rumah punya kewajibannya 3 hari aja. Setelah itu sedekah. Kalau dia mau sedekah alhamdulillah, dia terus layani itu. Tapi kalau dia enggak mau sedekah, ya itu hak dia. Itulah. Baik. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam lafaz Imam Ahmad rahimahullah juga Rasul menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Rasul ulangi ini 3 kali. Sahabat pun bertanya, wa ma karamatu dhaif ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, sebanyak atau selama apa kita harus memuliakan tamu? Maka Rasul menyatakan, thalathatu ayyam, 3 hari. Fama jalasa ba'da dzalik, apa yang dia duduk di sisimu setelah 3 hari, maka itu sedekah. Apa yang kamu berikan kepada tamumu di atas 3 hari, maka itu adalah ternilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang berkaitan tentang masalah memuliakan tamu. Dan tadi surahnya memuliakan tamu juga sama, yaitu tidak mengganggunya. Tatkala ada orang bertamu, kita baikin, kita ramahin. Abdullah bin Amr bin As, beliau pernah menyatakan, man lam yudhif falaysa min Muhammadin wala min Ibrahim. Barang siapa yang tidak memuliakan tamu, maka dia tidak berakhlak dengan akhlaknya Muhammad, dan juga tidak berakhlak dengan akhlaknya Ibrahim salawatullahi wasalamuhu alaihima. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada suatu kaum, tatkala ada rombongan yang minta untuk dijamu. Karena zaman dahulu yang namanya perjalanan safar ini adalah menggunakan 2 kaki. Dan kehabisan bekal sebuah perkara yang sangat wajar. Sehingga barakallahu fikum, kedatangan tamu asing itu sangat sering di masa dahulu. Abu Hurairah tatkala melihat ada satu kaum yang tidak menjamu tamunya itu, rombongan kafil, ya, rombongan safar, ya, musafirin, kehabisan bekal. Kemudian barakallahu fikum, tidak dilayani oleh tuan rumah tersebut. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, la tunziluna dhaif ma antum minal islami ala syai. Kalian tidak mempersilakan para tamu untuk singgah kalian itu bukan termasuk dari Islam sedikitpun. Maknanya perbuatan seperti ini, tidak menjamu tamu, adalah bukan bagian daripada Islam. Islam mengajarkan harus untuk menjamu tamu yang datang. Khodifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini pembahasan tambahan untuk hadis yang ke-15. Insyaallah di esok hari, di pertemuan yang akan datang di pekan depan, akan kita masuki hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16. Wallahu alam bisawab. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.